Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala untuk terpilih di antara hambanya yang diberikan kesempatan, demikian juga hidayah serta bimbingan untuk kita memanfaatkan nikmat al-faragh, nikmat waktu luang, demikian pula nikmatus sihah, nikmat kesehatan, sekaligus kesempatan untuk kita gunakan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, untuk kita saling berwasiat dan saling mengingatkan dengan kebenaran dan wasiat kesabaran. Dan ayol ikhwah, kesabaran ketika seorang menempuh ketaatan dan amalan kebaikan ini membutuhkan al-istibar, bukan hanya as-sabr namun al-istibar, kesabaran yang ekstra. Ya, di mana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Dialah Allah Rabb, ya, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengontrol langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan semua, ya, yang ada di antara keduanya. Kemudian kata Allah, fa'budhu wastabir. Sehingga apabila kalian wahai manusia telah meyakini ataupun telah mengakui Allah sebagai Rabb kalian, Allah sebagai pencipta langit-langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, dan Allah yang menciptakan segala-galanya, maka sembahlah Allah. Wastabir alaiha, dan hendaklah kalian banyak-banyak bersabar, ya, ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini pesan dari Allah sekaligus perintah dari Allah kepada hamba-hambanya dan secara khusus kepada kaum muslimin untuk bersabar, ya. Kemudian kata Allah, hal ta'lamu lahu samia, apa kalian mengetahui adanya sesuatu yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala? Yang tentunya jawabannya tidak ada. Dan ayol ikhwah, dalam hal ini kesabaran kata para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-sabru badani, ya, kesabaran dalam hal anggota badan. Dan yang kedua adalah as-sabru nafsani, ya, kesabaran dalam hal kejiwaan. Adapun jenis yang pertama, ya, sabar, ya, al-badani, yang menyangkut anggota badan, yaitu ketika seorang bersabar untuk mengemban dan memikul, ya, sulit dan beratnya yang dialami oleh anggota tubuhnya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang, ya, kepala kita pusing, terkadang tangan kita capek, terkadang badan kita letih, ya, pinggang kita terasa ngilu, ya, tangan kita terasa sakit, ya, jari-jari terasa kaku, ya, ketika kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di sini dituntut kesabaran, ya, di mana hati kita dengan iman kepada Allah berusaha untuk mengontrol dan menyabarkan anggota tubuh kita dalam memikul itu semuanya. Kemudian jenis yang kedua adalah as-sabru nafsani, kesabaran yang menyangkut ya kejiwaan kita. Ya. Di mana seseorang dituntut untuk bersabar, untuk mengekang hawa nafsunya, untuk melawan apa yang menjadi kemauan emosinya dan hawa nafsunya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika seorang ya mampu menahan dirinya untuk bersabar ya dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari perkara yang halal, maka ini yang dinamakan dengan qanaah. Ya, dengan qanaah. Kemudian ketika seorang bersabar ya di dalam menyembunyikan suatu perkara, ya, ini dinamakan dengan kitmanu sir, menjaga rahasia. Ini juga membutuhkan kesabaran. Ya. Nah. Kemudian juga ketika seorang ya bersabar pada saat dia ya berusaha untuk mengekang kemauan dari kemaluannya. Demikian pula kemauan perutnya untuk melampiaskan dengan perkara yang haram, dia sabar. Mengekang dan menahan itu semuanya. Ini namanya iffah, menjaga kehormatan. Ya. Maka ini beberapa istilah yang tidak lepas dari inti masalah, yaitu apa? As-sabr, ya. Kesabaran. Nah, adapun terkait dengan musibah, ya, maka Allah Jalla wa'ala memberikan hasungan kepada kaum muslimin agar mereka bersabar, ya, di mana ternyata ya yang namanya musibah, kesulitan, kesusahan, ya, kesulitan, penyakit atau yang lainnya, ini pasti akan menimpa hambanya. Tidak boleh tidak. Dan itu pasti. Ya, namun ya, Allah telah menjanjikan ya kesempurnaan pahala dan pahala yang berlipat bagi mereka yang sabar ketika menanggung dan memikul itu semuanya. Dan apabila kita pelajari dan kita telusuri dalam sejarah, ternyata yang mendapatkan ujian, ya, cobaan, musibah, kesulitan, ya, kesusahan ataupun yang lainnya, ternyata juga menimpa orang-orang yang lebih baik daripada kita, bahkan jauh di atas kita. Ya, sebut saja mereka dari kalangan para nabi dan rasul. Ya, demikian pula orang-orang saleh dari kalangan para sahabat. Ya, demikian pula yang setelahnya. Ya, oleh karena itu ini termasuk sunnatullah. Ya, Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, inda Tirmidzi. Kata Nabi, inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, adalah apa yang menimpa para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, ya, mereka manusia-manusia pilihan, orang-orang terbaik, ya, hamba-hamba yang mulia, ya, maka di antara sebab kenapa mereka menjadi mulia, kenapa mereka menjadi tinggi derajatnya, ya, ditinggikan di atas yang lainnya, ya, disebabkan karena mereka sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka, yaitu dari kalangan orang-orang saleh. Ya. Oleh karena itu, ayul ikhwah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam firman-Nya ya tentang hasungan kepada kita ya untuk bersabar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya Allah akan menyempurnakan ya pahala bagi orang-orang yang sabar, disempurnakan. Disempurnakan. Ya, sehingga selama kita hidup selama ruh masih dikandung badan, maka yang namanya ujian pasti akan datang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian wahai manusia, ya, dengan sedikit dari rasa lapar, ya. Demikian pula penyakit yang menimpa kalian, baru sedikit kata Allah, bisyai', syai'un qalil, syai'un yasir, suatu yang sedikit, yang ringan, ya, terkadang menimpa seseorang, ya, terkadang tertimpa penyakit, terkadang, ya, sesaat mengalami rasa lapar, itu baru sebentar, ya. Demikian pula kata Allah, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, dan terkadang kalian ditimpa ujian, ya, dari Allah berupa apa? Kekurangan harta, ya, diberikan, ya, ujian berupa kurangnya pendapatan, kurangnya penghasilan, ataupun tertimpa kerugian, gagal panen, ya, termakan hama, ya, tanaman di kebunnya ataupun yang lainnya. Wal anfus, dan terkadang Allah berikan ujian dengan hilangnya sebagian dari kerabat kita, ini ujian. Was samarat, demikian pula buah-buahan terkadang hilang, ya, dari kebun dan pertanian seorang hamba. Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin, dan hendaklah, ya, engkau wahai Nabi, berikanlah kabar gembira, ya, kepada siapa? As-sabirun, orang-orang yang sabar, ya. Sehingga ini merupakan, ya, karakter dan sifat seorang mukmin, ya, yang wajib bagi seorang mukmin untuk bersabar di atasnya, ya, untuk istiqomah di atasnya, yaitu di atas amalan ini, sampai dalam perkara mengarahkan keluarga, mengarahkan anak dan istri kepada kebaikan, ini juga menuntut kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, kata Allah, ya, dan hendaklah engkau wahai Nabi, ya, memerintahkan kepada keluargamu, ya, dan anakmu dan kerabatmu, ya, untuk apa? Bissalah, untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, ya, Allah tidak menyatakan wasbir 'alaiha, enggak, ya, namun Allah sebutkan di sini dalam ungkapan istibar. Istibar yaitu kesabaran yang ekstra, kesabaran yang sangat, ya, yang pasti diiringi dengan ujian, kesulitan, kesusahan, itu pasti. Wastabir 'alaiha, pasti akan mendapatkan tantangan, pasti akan mendapatkan, ya, pengingkaran, ya, dari keluarga kalian. Terkadang kita memerintahkan anak kita untuk sholat, untuk baca Quran, untuk belajar, untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Terkadang ada aja, ya, datang masa-masa malesnya, datang masa-masa jenuhnya, inginnya tetap mainan. Sehingga terkadang enteng untuk mengatakan anak tadi, masih mainan bi, nanti aja sebentar lagi. Padahal tinggal 5 menit, belum mandi, belum menyiapkan segala sesuatunya, belum pakaiannya, ya. Demikian pula terkadang istri kita seperti itu, ya, jangan suka keluyuran, jangan suka keluar rumah, itu sibuk aja di rumah ngurusi anak, ya, nah, beres-beres di rumah, ya, masak, layani suami, oh, sekali-kali refreshing bi, ya. Terkadang ada aja jawabannya, ya. Nah, maka ini menuntut kesabaran. Wasbir, ini wastabir 'alaiha, kata Allah. Dan hendaklah engkau, ya, wahai hamba Allah, bersabar, ya, ketika Anda memerintahkan keluargamu, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ma u'tiya ahadun khairun wa afdalu, ya, minas sabr, ya, tidaklah ada seorang yang diberikan karunia oleh Allah, anugerah oleh Allah, yang lebih baik dan lebih afdal daripada kesabaran. Kesabaran kemuliaan, ya, sabar keutamaan. Enggak semua orang bisa, terkadang cuma teori, na'udzubillah, ya. Namun di sini seperti yang Nabi sebutkan, terlebih ketika seorang tertimpa musibah, Ya, maka yang namanya kesabaran itu adalah ketika awal kali pada saat dia tertimpa musibah itu, maka pada saat itulah dia dituntut untuk sabar. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innamas sabru 'inda as-sadamatil ula. 'Inda as-sadamatil ula. Bahwa yang namanya kesabaran itu dituntut ketika pukulan pertama kali pada saat seorang tertimpa musibah. Ini Nabi sebutkan ketika beliau alaihi salatu wassalam ya lewat di sebuah jalan, ya, kemudian melihat ada seorang wanita sedang berada di sisi kuburan yang nampaknya kuburannya masih baru, ya, kelihatan dari tanahnya masih segar, yang ternyata kuburan itu adalah kuburan putranya, kuburan anaknya. Maka Nabi spontan mengingatkan kepada wanita tadi yang nampak sedih kemudian menangis tersudu-sudu, ya. Maka Nabi mengatakan, wattaqi wasbiri, wahai wanita, hendaklah kamu sabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kata wanita ini spontan ketika mendengarkan ada orang bersuara di belakangnya, dia mengatakan, ilaika anni fa innaka latusiba bi musibati. Ya, fa innaka lam tusib bi musibati. Ya, menjauh kamu karena sungguhnya kamu, ya, tidak mengalami seperti apa yang telah aku alami. Ya, ini dia enggak tahu bahwa yang telah menasihati dia adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah berlalu, ya, pergi meninggalkan wanita ini. Kemudian ada seorang datang menemui wanita itu dan menyampaikan, "Tahukah kamu siapa yang barusan, ya, menegur kamu itu?" "Enggak tahu, siapa itu?" Ya, maka dia mengatakan, "Itu adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam." Maka spontan, ya, dia menyesal dan ingin minta maaf kepada Nabi. Maka dia pun datang kepada Nabi untuk minta dimaafkan atas, ya, kekasarannya, ya, menentang nasihat Nabi. Ya, maka Nabi menyebutkan, ya, apa yang kita sebutkan barusan. Kata Nabi, innamas sabru 'inda sadabatil ula, bahwa yang namanya kesabaran itu dituntut, ya, di, ya, minta di dalam syariat adalah ketika seorang, ya, pada saat tertimpa musibah, ya, pertama kali, ya, bukan sebelumnya ataupun bukan setelahnya. Ya, sebelumnya dia mengatakan, saya akan sabar kalau saya tertimpa musibah, kalau saya sakit. Ataupun setelahnya, setelah sakitnya sudah sembuh, ya, saya alhamdulillah sabar kemarin. Gak bisa. Sabar kapan dituntut? Ketika Anda tertimpa musibah. Ya. Nah, sehingga sabar ini bukan cuma teori dan bukan cuma cerita, tapi praktek. Ya, di mana dia mampu menahan dirinya, ya, untuk tidak berkeluh kesah, tidak murka, tidak menggerutu dengan apa yang Allah takdirkan. Demikian pula dia menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, demikian pula dituntut pada diri untuk pasrah dan menerima apa yang Allah takdirkan, ya, kepadanya, ya, berupa musibah, ya, ataupun petaka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan sabar, ya. Kata beliau rahimahullah, as-sabru kanzun min kunuzil khair la yu'ti Allahu 'azza wa jal illa li'abdin karimin 'indahu. Bahwa kesabaran ini kanzun min kunuzil khair, ya, merupakan permedaharaan dari gudang-gudang kebaikan. Dan Allah tidaklah memberikan kesabaran ini, ya, kecuali kepada hamba yang mulia di sisinya. Yani yang bisa sabar hanyalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Adapun orang-orang yang hina, dia enggak mungkin bisa sabar. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi alaihissalatu wassalam, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Bahwa yang namanya kesabaran, ya, yang namanya kesabaran, as-sabru minal iman, ini termasuk bagian dari keimanan, ya, Artinya termasuk karakter kaum muslimin, kaum mukminin adalah sabar. Ini kedudukannya di dalam syariat itu seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Ya, bisa dibayangkan kalau ada seekor hewan misalkan, ya, dipotong kepalanya. Apakah tergambar, ya, pada pikiran kita dia bisa hidup normal, berjalan ke sana kemari, beraktivitas? Jawabannya tidak. Pasti apa? Mati. Ya, demikian pula manusia. Ya. Misalkan kepalanya hilang. Ya, dipotong, dipenggal. Apakah tergambar pada benak kita dia bisa hidup? Ya. Tidak mungkin bisa hidup, pasti mati. Lah, demikian pula ketika seorang muslim, ya, tidak mampu bersabar, baik sabar ketika taat kepada Allah ataupun sabar ketika meninggalkan atau menahan dirinya untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah, ataupun tidak mampu bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, ya sudah, ya berarti mati hatinya, mati, ya nggak bisa hidup normal sebagai layaknya seorang muslim, seorang mukmin. Ya, maka di sini kesabaran kata para ulama merupakan, ya, khasa'is, ya, al-mu'minin, termasuk keistimewaan, ya, dan sifat khusus kaum muslimin, kaum mu'minin. Lalu mungkin ada yang bertanya, ya, lalu bagaimana, ya, kiat-kiat, cara, ya, yang mungkin bisa kita tempuh untuk kita bisa sabar, ya, terlebih ketika tertimpa musibah. Jangan sampai ngerutu, jangan sampai, ya, ngomel, ya, banyak ngeluh, ya. Gimana sih kiat-kiatnya? Nah, ini yang pertama, ya ikhwah, di antara kiat untuk bisa sabar, ya, adalah al-ikthar bidu'a lillahi azza wa jal, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita nikmat dan karunia rizki berupa kesabaran. Dan ini menunjukkan tawadhu, ya, rendah dirinya seorang hamba kepada Allah, butuhnya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kesabaran adalah ibadah, dan kita gak mungkin bisa ibadah kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kesabaran merupakan ibadah kepada Allah ketika kita tertimpa musibah. Ya, kesabaran termasuk bagian dari ibadah ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kesabaran termasuk bagian dari ibadah ketika kita berusaha untuk sabar untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dhalika illa lil mu'min. Ya, kata Nabi, sungguh mengagumkan, ya, sungguh menajubkan urusannya kaum muslimin, urusannya kaum mukminin, ya, urusannya semuanya baik, ya, dan itu tidaklah ada kecuali pada seorang muslim, pada seorang mukmin. Idza asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa idza asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu, kata Nabi. Gimana itu ceritanya? Kok semua urusan seorang muslim kok baik semuanya? Ya. Baik buruknya kok baik? Ya. Enak enggak enaknya? Enak. Ya. Nikmat sengsaranya? Nikmat. Gimana itu? Ya, kata Nabi, apabila dia, ya, mendapatkan sesuatu yang menjadikan dia nyaman, ya, menjadikan dia nikmat, sesuatu yang menyenangkan, dia syakara, bersyukur, mengakui itu nikmat dari Allah. Kemudian dia manfaatkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apabila dia tertimpa musibah, idza asabathu dharra sabara. Kalau dia tertimpa musibah, enggak ngerutu, enggak ngeluh, enggak cerita ke sana kemari, enggak lapor ke sana kemari. Ya. Tapi apa? Sabara fa kana khairan lahu. Namun dia sabar. Dia sabar menahan lisannya untuk enggak cerita, untuk enggak mengeluh, untuk tidak berkeluh kesah. Dia menahan hatinya untuk enggak gerutu, enggak jengkel, dongkol kepada Allah, apalagi protes kepada Allah. Enggak. Dia nerima, ridha. Ini fakana khairan lahu. Maka itu baik baginya. Kan enak. Ya. Sehingga ini ya, di antara kiat yang pertama, memperbanyak doa. Sebagaimana kita sholat, gak mungkin bisa kita sholat. Gak mungkin kita bisa sholat kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana puasa, gak mungkin kita bisa puasa kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita qiyamul lail, sedekah, membaca Al-Quran, talabul ilm, menuntut ilmu, birrul walidain, haji, umrah, dan amalan-amalan kebajikan yang lainnya, gak mungkin bisa kita tunaikan semuanya kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Inilah didikan Rasulullah kepada para sahabat. Idza sta'anta fasta'in madza billah. Ya, apabila Anda ingin minta tolong kepada Allah dalam segala hal, terlebih dalam perkara kebaikan. Sehingga kalau orang sadar ini, bahwa ya, tidaklah dia melakukan amalan kebaikan, amalan saleh, melainkan pasti merupakan bantuan dari Allah, maka semakin banyak ibadah yang dia lakukan, semakin banyak kebajikan yang dia tunaikan, semakin banyak amalan saleh yang dia jalankan, maka semakin menambah ketawaduan, semakin menambah kerendah hatian di hadapan manusia. Bukan menambah kecongkakan, bukan menambah keangkuhan. Kenapa? Karena itu bukan semata-mata karena usaha dirinya, bukan semata-mata karena kepandaiannya, bukan semata-mata karena kesolehannya, tapi murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muslim ya, semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi ilmunya ya, semakin soleh, maka semakin tawadu di hadapan manusia, dan semakin ya, khudu' wa tadallul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia merendahkan dirinya. Kemudian kiat yang kedua adalah banyak-banyak ya, menghitung dan mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting ya, untuk mengimbangi apa yang telah Allah ujikan kepada kita. Ternyata belum ada apa-apanya. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa fasilitas, berupa kemudahan, berupa nikmat, itu terlalu banyak untuk disebutkan dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Yang muncul ketika Allah timpakan ujian kepada kita bukan gerutu. Kenapa? Oh, ini belum ada apa-apanya. Kenapa? Ya, enggak tiap hari juga. Kita capek. Enggak tiap hari juga. Ya, enggak setiap saat kita sholat. Enggak setiap saat kita puasa. Kenapa? Ada waktu-waktunya. Ya, kalau kita hitung saja waktu selama 24 jam. Ya. Waktu sholat kita berapa persen sih? Hah? Berapa persen Pak Agus? Anggap sholat itu paling lama 10 menit sampai 15 menit. Anggap 15 menit. Kali 5 berapa? Hah? Iya, 1 jam 15 menit. Masya Allah. Sementara total dalam sehari semalam 24 jam. Berapa persen? Hampir-hampir enggak teranggap. Ya kan? Sekian persen saja. Ya, artinya kesulitan ya, ujian yang Allah berikan kepada kita dalam hal mengerjakan sholat cuma berapa persen, sisa waktunya, dan itu nikmat dari Allah luar biasa, terlalu banyak. Ditambah yang lainnya, ketika Allah timpakan kepada kita musibah, penyakit saja ya, sakit, oh, lama sehari, dua hari, tiga hari, dibandingkan dengan waktu sehat kita berapa persen? Kayaknya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ini yang diingat, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha juga demikian ya, terkadang pendapatannya menurun ya, ordernya berkurang, konsumen sebagian pindah ya, pindah ke yang lain ya. Dibandingkan dengan apa yang sebelumnya kita dapatkan, terlalu banyak, gak bisa dibandingkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kalian wahai manusia menghitung-hitung dan membilang nikmat Allah Jalla wa'ala, maka sungguh kalian gak akan mampu untuk menghitungnya, gak akan mampu untuk membilangnya, terlalu banyak ya. Sehingga ini insyaallah kalau kita sadar ini, gak akan kita menggerutu berkeluh kesah ya. Kemudian yang ketiga Di antara kiat untuk meraih kesabaran adalah dengan cara kita banyak-banyak melihat kondisi orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Ya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Hendaklah kalian melihat orang-orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Jangan yang dilihat adalah orang yang di atas kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya hal itu akan ya lebih pantas dan lebih mendekatkan kalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia. Ya. Dalam perkara dunia. Nah, lihat ternyata apa yang kita alami, sesulit apapun yang kita jalani, ternyata ada yang lebih susah daripada kita. Ya, sekarang ini kita masya Allah nyaman, duduk dengan enak, ya, makan, berkumpul bersama keluarga, bisa tertawa dengan riang, berangkat dari rumah menuju masjid, salatul jamaah, bisa taklim, ya, tenang, ya, suara bising itu pun kipas angin, masya Allah. Coba saudara kita di Aleppo, ya, di Suria, sedang apa mereka? Ya, buru-buru bisa tenang berangkat dari rumahnya ke masjid, ya, untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri, itu harus melawan desingan-desingan peluru dan roket-roket tentara kufar, ya, Bashar Assad, ya, Syiah Rafidah An-Nusayriyah, ya, dengan bantuan Rusia, Iran, Al-Khomeiniyah. Luar biasa. Nikmat aman. Nikmat aman. Perhatikan saudara kita. Yang hampir tiap hari, bahkan dalam sehari, sekian nyawa melayang. Sekian nyawa melayang. Ya, dalam kondisi mereka, ya, serba salah. Ya, mau bertahan, dibantai. Mau melarikan diri, mengungsi, juga dibantai. Ya, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan mereka dan menjaga mereka dan menghancurkan serta meluluhlantakkan kekuatan orang kafir yang sangat zalim kepada kaum muslimin. Nauzubillah. Ini nikmat dari Allah Jalla wa ala, sehingga manfaatkan, ya, terlebih di masa-masa liburan terkadang, ya, kita terbawa suasana anak-anak, ya. Anak-anak enggak belajar, orang tua juga kadang turun dan surut semangat belajarnya. Ini jangan seperti itu. Ya, tapi harus bangkit, tetap bersemangat dan ingat nikmat Allah Jalla wa ala, dan ingat kondisi saudara-saudara kita yang sedang tersiksa, yang sedang menderita. Ya, sampai-sampai mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, enggak sempat disolati sudah. Ya, gimana? Gimana disolati? Ya. Untuk bawa badan saja luar biasa susahnya. Ya. Orang tua, sang ibu meninggalkan anaknya, kenapa? Tertimbun reruntuhan akibat bom. Ya. Suami pisah dengan istrinya. Ya, orang tua pisah dengan anak-anaknya. Ya. Kakek pisah dengan, ya, cucu-cucunya. Ya. Kalau rumah jangan ditanya. Ya. Usaha, pekerjaan jangan ditanya. Sudah seperti kota mati. Allahu musta'an. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran kepada kaum muslimin. Ya, teguran kepada kaum muslimin agar kaum muslimin kembali kepada agamanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya dengan solusi inilah Allah akan mengembalikan kejayaan bagi kaum muslimin. Akan menolong dan menjaga kaum muslimin dari upaya, ya, rongrongan dan serangan serta kezaliman orang-orang kafir. Allahumma musta'an. Kemudian muadzinnya mana? Sudah isya belum? Belum ya? Kiat yang berikutnya untuk meraih kesabaran adalah dengan mempelajari dan mengkaji Siratul Anbiya, sejarah kehidupan para nabi dan orang-orang saleh. Ini penting untuk kita tahu sejarah, untuk kita melihat ke belakang barang sesaat, untuk menghayati dan merenungi gimana sih perjuangan serta pengorbanan, bagian ujian yang Allah berikan kepada mereka, ya, sehingga mereka menjadi mulia, sehingga mereka menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Nabi dan Rasul, ternyata langkah mereka untuk meraih kemuliaan di sisi Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Luar biasa ujiannya. Luar biasa ujiannya. Di antara mereka harus rela untuk berdakwah sekian ratus tahun lamanya. Sekian ratus tahun lamanya. Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Sabarnya luar biasa. Berapa sih pengikutnya? Ratusan? Ribuan? Jutaan? Wallahu a'lam. Yang ikut beriman menyambut seruan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam cuma segelintir orang. Hanya beberapa orang saja yang bisa diangkut dengan kapalnya Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, kapalnya jangan dibayangkan seperti kapal Pelni, menakutkan ribu orang, menunjukkan pengikutnya banyak. Enggak. Kapal kayu. Kayu. Berapa sih kapal kayu? Ya. Berapa sih muatnya? Sangat sedikit. Ya. Dakwahnya luar biasa sekian ratus tahun lamanya. Ya. Namun demikian ujian dari Allah. Ya. Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam 18 tahun lamanya ditimpa penyakit. Sabarnya luar biasa. Namun beliau enggak gerutu, enggak marah, enggak murka, enggak putus asa. Sudahlah, bunuh diri aja daripada sengsara, daripada sakit tahunan, enggak sembuh-sembuh. Enggak, tapi beliau sabar. Kenapa? Ya ini. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Sekian puluh tahun berdakwah kepada kaumnya, luar biasa. Ya. Kenyamanan yang beliau dapatkan? Enggak. Diusir dari kampungnya langsung ketika diketahui ternyata mendakwahkan sesuatu yang menyisihi kaumnya. Berdakwah di Taif. Apa yang diterima oleh Nabi ketika berdakwah ke Taif? Apakah sambutan meriah, ahlan wa sahlan, wa marhaba, mari mampir ke rumah kami, kita makan bersama, minum teh bareng, gitu? Enggak. Disambut dengan lemparan batu dan kotoran. Luar biasa. Ya, sampai berdarah kaki Nabi. Sampai Nabi terluka. Namun Nabi sabar. Yang marah malaikat. Yang marah malaikat. Enggak terima malaikat. Ini Rasul, Nabi, orang yang mulia, pilihan Allah. Sampai datang kepada Nabi, wahai Muhammad, aku datang karena diperintah oleh Jibril alaihissalam untuk datang dan menawarkan kepadamu. Kalau kamu mau, saya akan angkat gunung ini, saya akan lemparkan kepada penduduk Taif. Marah malaikat, enggak terima. Namun Nabi sabar. Ya, fa innahum qaumun la ya'lamun. Fa innahum qaumun, ya. Yajhalun, sunnya mereka adalah orang-orang yang enggak paham, enggak ngerti, jahil, bodoh. Ya, ampuni dia. Semoga akan muncul dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan betul, ternyata lahir dari generasi mereka orang-orang yang masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang keutamaan membaca Siratul Salaf. Kata beliau, Siratul Salaf adalah jundun min junudillah. Bahwa membaca sejarah perjalanan, kehidupan, perjuangan para salaf, ya, orang-orang saleh adalah termasuk tentara di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah adzan, adzan dulu ya, pada saat mungkin. Nambah. Di antara kiat yang lain, ya, untuk bisa meraih kesabaran adalah dengan mengetahui faedah serta manfaat ketika seorang sabar pada saat tertimpa musibah. Dia mengetahui hikmahnya. Kenapa? Dia mengetahui tentang manfaatnya. Ada apa? Yang ternyata di antara hikmahnya adalah Allah akan mengampuni dan memberikan maaf terhadap kesalahan serta dosa yang telah dia lakukan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, la yusibul mu'min min ghammin wala hammin wala ada illa kafarallahu anhu bihi khatayahu hatta syauka al-hadis. Tidaklah ya, seorang mukmin tertimpa satu penyakit ataupun kesulitan ataupun gangguan, namun ketika dia sabar, melainkan pasti Allah akan menjadikannya sebagai penghapus terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan, sampai duri yang menusuk ke dalam kulitnya. Sabar, maka ini menjadi penghapus dosa-dosanya. Nah, ini di antara hikmah ya, ketika seorang tertimpa musibah. Kemudian di antara kiat yang lain untuk meraih kesabaran adalah mengetahui fadailus sabr, keutamaan sabar. Kalau tadi hikmah ketika tertimpa musibah, kalau ini keutamaan sabar, di mana Allah menjanjikan pahala yang berlipat dan tidak terhitung jumlahnya ketika seorang sabar pada saat tertimpa musibah. Ya. Oleh karena itu, ini pula di antara hikmah kenapa ibadah puasa itu balasannya hanya Allah yang tahu. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah secara umum. Adapun ibadah secara umum itu pahalanya sudah diketahui. Berapa sih balasannya yang Allah berikan? Ya. Bahwa pada satu amalan kebaikan itu pada asalnya akan diberikan 10 balasan kebaikan dan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, dan bisa berlipat-lipat. Yang jelas ada bilangannya, ada hitungannya. Adapun puasa, ya, kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li fa inni azzi'u bihi. Ya, karena sungguhnya ibadah puasa itu adalah bagianku, hakku, kata Allah. Dan biarkan aku yang akan membalasnya. Akan memberikan balasan kepada hambaku yang telah berpuasa tadi. Karena pada ibadah puasa itu ada apa? Ada nilai kesabaran di sana. Sehingga terkadang ya balasannya bisa berlipat-lipat sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Dan bisa menjadi rendah-rendah-rendah ketika seorang banyak menggerutu. Puasa-puasa. Mulutnya tok. Ya. Tapi ternyata jiwanya ngerutu. Aduh, gak enak ya jadi muslim, kenapa? Banyak aturan. Ya, banyak perintah, banyak larangan, ruwet. Ya, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ya, itu. Gak puas, gak terima dengan syariat ibadah puasa. Ya, maunya, ya mau-maunya. Ya. Maunya dia, mau-maunya. Allahu musta'an. Maka ini bukan ciri dan karakter seorang muslim. Kemudian, kiat yang berikutnya untuk meraih kesabaran adalah hendaknya seorang muslim mengakui serta meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buat apa ngerutu? Sehingga ngapain berkeluh kesah? Ngapain lapor sana lapor sini? Ya, ngapain Anda memberontak? Murka dengan takdir Allah, ngapain? Kenapa? Semuanya telah Allah takdirkan. Oleh karena itu, ketika awal kali Allah menciptakan al-qalam, ya, inna awwala khuliqal qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya ketika awal kali Allah menciptakan pena, ya, pena yang mencatat, catatan takdir di lauhul mahfuz, maka Allah nyatakan, Allah perintahkan kepada al-qalam, uktub, tulis. Kata al-qalam, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Terjadi dialog antara Allah dengan al-qalam. Jangan dibayangkan bagaimana itu dialognya. Yang jelas kewajiban kita adalah beriman. Karena ini berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Allah, uktub ma huwa kaidun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga semuanya sudah dicatat. Dalam hadis Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla ayuhlaqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah wa kana arshuhu ala al-ma. Sesungguhnya Allah telah mencatat seluruh takdir hamba-hambanya, semua ketetapan serta ketentuan hamba-hambanya, semuanya telah dicatat. Ya. Kapan itu? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, semuanya telah ada. Semuanya telah ada. Ya. Sehingga kita capek-capek, enggak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, berkeluh kesah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Enggak puas dengan penyakit yang kita rasakan, dengan keletihan yang kita jalani, enggak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya kecuali dosa serta murka dari Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma kata nabi. Dan ketika itu arsy Allah sudah ada di atas air, menunjukkan arsy Allah ini lebih dahulu Allah ciptakan daripada langit-langit dan bumi. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan semoga kita diberikan anugerah serta nikmat berupa kesabaran ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketika meninggalkan larangan Allah, dan ketika ya menghadapi ketentuan dari Allah Jalla wa Ala. Dan kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Syria, demikian pula di Myanmar, demikian pula yang di Palestina, di Yaman ataupun yang lainnya. Kita doakan keselamatan dan kemenangan serta ya penjagaan dari Allah, dan kita mendoakan kehancuran serta kebinasaan bagi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir dimanapun mereka berada, yang berusaha untuk mendzalimi dan jahat kepada kaum muslimin. Wallahu taala alamus shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.